Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khair al-hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara al-umur muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita masuk insyaallah pada poin yang ke-13 di antara perilaku orang-orang jahiliyah yang kita wajib untuk menyelisihi, menjauhi sikap tersebut, yaitu al-hulu fil ulama'i was-salihin, yaitu sikap al-hulu, sikap hulu, sikap ekstrim terhadap para ulama dalam mengagungkan, memuliakan para ulama dan orang-orang saleh. Ya. Hal ini kaqaulihi ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Ayat ini yang dituju, yang diajak bicara oleh Allah adalah ahlul kitab. Hum al-Yahud wa Nasara. Ya ahlul kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, yang telah diberi kitab Taurat dan Injil. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas. Ya. Di dalam mengangkat, memuliakan, memuji Nabi kalian, Rasul kalian. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam beragama. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan mengatakan atas Allah Ta'ala illa al-haq, kecuali kebenaran. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan, innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Tidak lain Al-Masih, yaitu Isa alaihi salam, putranya Maryam, itu Rasulullah, utusan Allah. Ya. Bukan Isa itu seorang dari antara Tuhan, dari tiga Tuhan, atau bukan pula dia anaknya Allah. Itulah sikap hulu. Ya. Surat An-Nisa ayat 171. Apa itu hulu? Ya. Hulu menurut Syaikh Shalih Fauzan di dalam syarah Masailul Jahiliyah, ya, hulu secara bahasa adalah az-ziyadatu 'anil had. Ziyadah artinya melebihi dari batasan. Jadi melebihi sesuatu dari batasan-batasan yang sudah ditentukan. Itu namanya al-ghulu. Seperti dikatakan ghala al-qidru. Ghala al-qidru. Panci itu airnya telah naik. Melebihi batasan. Ay irtafa'a fihi al-ma' bisababil ghilyan. Artinya air itu naik karena sebab mendidih. Sehingga sebagiannya keluar dari tempatnya. Maka dikatakan ghala al-qidru. Atau dikatakan juga ghala asy'ru. Harga telah melampaui batas standar. Jadi irtafa'a 'anil hadil ma'ruf. Harga itu naik melebihi kebiasaan yang telah ditentukan. Itu secara bahasa dikatakan ghala ahulu. Iya. Sehingga hulu adalah ziyadah wal irtifa' 'anil hadil ma'ruf. Berarti yang namanya hulu adalah melebihi atau keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, hulu, kata Syaikh Shalih Fauzan, az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi la'iqati bihi. Berarti yang namanya hulu secara syariat yaitu berlebih-lebihan di dalam mengangkat seseorang. Faqa min zilatihi allati yang dia angkat di atas kedudukan melebihi kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Contohnya apa? Seperti az-ziyadah fi haqqil anbiya was-salihin. Seperti apa contohnya? Seorang berlebih-lebihan dalam memuji, dalam memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada para nabi dan orang soleh. Para nabi dan orang soleh, kalau nabi diikuti perintahnya, ditaati segala petunjuknya, orang soleh kita contoh, kita ikuti petunjuknya, tapi kadang orang bersikap hulu, mengangkat para nabi dan rasul, atau orang soleh sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam rububiyahnya ataupun dalam uluhiyahnya. Itulah yang namanya hulu. Sikap hulu ini termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya yang menunjukkan dilarang? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, iyyakum wal huluwa. Jauhilah oleh kalian, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hulu itu termasuk larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Iyyakum wal huluwa fid din. Jauhilah oleh kalian sikap hulu, berlebihan dalam beragama. Keluar dari aturan sunnah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-hulu wa fiddin. Sebab kebinasaan umat-umat sebelum kalian ialah karena sebab hulu dalam beragama. Karena hulu di dalam beragama, sehingga mereka binasa. Akhrajahu Ahmad. Dikeluarkan riwayat ini oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Abi Asim, wa Ibnu Hibban. Dan disahihkan al-Imam al-Hakim. Dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tayyib. Sehingga orang yang hulu, sebagaimana umat terdahulu contohkan di sini adalah kaumnya Nabi Nuh, ya. Kaum yang pertama melakukan hulu itu kaumnya Nabi Nuh dalam riwayat Ibnu Abbas. Ya. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh? Ibnu Abbas bercerita meriwayatkan tafsir dalam firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يهوث ويعوق ونسرا. Dalam surat Nuh ayat 23. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Nuh. Mereka kaumnya Nabi Nuh berkata, menasehati yang lain, jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Karena Tuhannya banyak. Bukan hanya Tuhan yang mereka yakini Allah sebagai pencipta. Tetapi Tuhan yang lain ada di hati mereka dan mereka sembah. Siapa di antara mereka? Wala tadarunna, jangan kalian tinggalkan juga Tuhan bernama Wadda, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Lima orang ini, Wadda, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr, kata Ibnu Abbas, mereka ini adalah asma'u rijalin sholihin. Nama-nama orang-orang soleh. Ya, nama-nama tokoh-tokoh orang soleh di kalangan kaumnya Nabi Nuh. Pada mahalaku, setelah mereka meninggal, auha asyaiton, setan memberikan wahyu. Wahyu atau apa ya? Kalau dari setan siapa? Bukan namanya? Wahyu saja. apa ya? Apa namanya kalau dari setan? Kalau wahyu bisikan, dari bisikan. Bisikan, bisikan ya. Bisikan atau apa ya, was-was gitu. Was-was begitu. Diberi bisikan oleh setan, bisikan jahat tentunya. Apa? Anin sibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansoba. Agar mereka itu memasang gambar-gambar lima orang soleh di tempat mereka berkumpul. Ya. Wasammuha, dan gambar-gambar tadi diberi nama. Ini namanya Wadda, orang yang paling soleh, pepunden kita, begitu. Ini namanya Suwa, orang yang soleh juga, ya. Ini namanya Yahud, digambar persis seperti rupa mereka. Akhirnya apa? Fafa'alu, mereka mengikuti bisikan-bisikan setan. Bukan wahyu dari Allah itu, bisikan-bisikan setan. Walam tu'bad. Setan masih memberi bisikan, jangan disembah, sekedar bikin gambar aja kok. Ya. Dibikin gambar enggak disembah, bisikannya halus, jangan disembah dulu. Mereka pun belum menyembah. Hatta idza halaka ulaik, sehingga yang menggambar itu habis, meninggal, tidak ada lagi, ya, ganti generasi. Wanusial ilmu, ilmu juga dilalaikan, orang jauh dari bimbingan ilmu, ya, tidak terbimbing di atas syariat yang benar, yang lurus. Akhirnya apa? Aubidat, gambar-gambar orang soleh tadi disembah. Ya, artinya apa? Kata Ibnu Qayyim, lamma matu akafu ala kuburih. Setelah orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu tadi meninggal, lalu dibikin lagi oleh setan menyuruh dibikin gambar, yang menggambar juga meninggal, orang soleh meninggal, ilmu dilupakan, setan kemudian menyuruh agar mereka iktikaf di kuburan mereka. Itu, jadi itikafnya bukan di masjid kalau zaman sekarang, ya. Itikafnya di mana? Kuburan, di kuburan, kuburan orang soleh tadi. Kalau dulu zaman togel, aduh gimana ya, itu kuburan rame, orang nunggu wangsit. Oh gitu. Dielus-elus apanya itunya? Apanya, Ustaz? Kuburnya dielus-elus, enggak keluar nomornya gitu ya. Biar nongol nomornya, Ustaz. Masya Allah. Mungkin nongolnya lewat mimpi ya. Oh, Masya Allah. Begitu, enggak keluar dari kuburan. Kalau enggak keluar dari kuburan mungkin lari semua ya, takut. Enggak jadi nomor dapatnya, Ustaz. Ya, itu zaman dulu ya. Na'udzubillah min dzalik. Hakikatnya ini ya Yuhannas, ma'asyiral muslimin, di antara bentuk-bentuk hulu terhadap orang soleh. Karena orang soleh kita cintai, kita bela, kita contoh, tapi bukan untuk dijadikan tempat-tempat mereka sebagai tempat ibadah seperti itikaf tadi. Barakallahu fikum. Ini contoh yang terjadi zaman dulu. itu di kalangan kaumnya Nabi Nuh. Barakallahu fikum. Sehingga kita sebagai umat Islam jangan meniru-niru orang yang sudah dibinasakan akibat sikap hulu. Kalau kita umat Islam mencontoh orang yang jelek tadi yang dibinasakan karena sikap hulu, kita khawatir. Kita khawatir kalau kebinasaan bisa menimpa diri kita semuanya. Baik. Contoh kedua. Contoh kedua, sikap hulu yang dilakukan oleh kaum Ahlul Kitab. Di antara orang-orang jahiliyah yang mereka bersikap hulu ialah Ahlul Kitab, Yahud wa Nasara. Disebutkan di dalam Al-Quran tadi, surat di antaranya surat Al-Ma'idah ayat 77. Kalau tadi surat An-Nisa ya 171. Dalam surat Al-Ma'idah juga ada di sana ayat 77. Ya kul ya ahlul kitab, katakan wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasara. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan kalian bersikap hulu dalam beragama ya tanpa al-haq, tanpa dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa di antara sikap hulunya orang Yahudi dan Nasara? Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 30 sampai 31. Allah katakan, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, dan berkatalah, ini hulu dalam ucapan tapi diyakini, jadi sebuah keyakinan, berkatalah orang Yahudi Uzair itu anaknya Allah. Waqalatin Nasara, dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibn Allah, Al-Masih itu anak laki-lakinya Allah. Jadi Allah punya anak laki-laki, namanya Isa. Kalau orang musyrikin jahiliyah, Allah itu punya anak perempuan, namanya malaikat. Ini namanya ucapan yang berlebih-lebihan. Ya, dzalika qauluhum bi afwahihim, itu karena sebab ucapan-ucapan mereka, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, menyerupai ucapan orang kafir sebelum mereka, sebelum Yahudi dan Nasara. Qatalahumullah anna yufakun, semoga Allah membinasakan. Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka membuat kedustaan tadi? Surat At-Taubah ayat ke-30. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sikap hulunya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu ialah mereka mengangkat nabi-nabi mereka sebagai sesembahan yang sama dengan Allah, ya. Bahkan dia Tuhan, ya, yang disembah dari selain Allah. Itu namanya hulu, mengangkat para nabi dan rasul dijadikan sebagai sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah terangkan hakikat Nabi Isa, ya. Ternyata Nabi Isa itu bukan anak Allah. Dalam surat yang sudah kita baca tadi, innama al-masihu Isa bin Maryam rasulullah. Ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 171, tidak lain al-masih Isa bin Maryam itu utusan Allah saja. Abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Hamba itu bukan Tuhan. Rasul berarti dia bukan orang jelek. Karena orang Yahudi menuduh Isa anak pelacur. Na'udzubillah. Padahal dalam surat Maryam, ketika Maryam itu punya anak Isa alaihissalam, kaumnya berkata, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, maka na'abu kimro'asaw, kami mengenal bapakmu itu bukan orang jelek. Wa makanat umuki bahiya. Kami juga mengenal ibumu bukan seorang pelacur. Kok bisa? Bisanya kamu punya anak laki-laki gini. Dari mana itu? Ini menunjukkan bahwa ibu dan bapaknya Maryam orang yang dikenal dengan kesolehan. Sehingga kalau ingin punya anak soleh, solehah, ya jadi orang tua yang soleh dan solehah. Dikenal orang yang baik. Maka anak Abu Kimro Asaw, bapakmu bukan orang jelek kok. Wa makanat ummu kibahiya, ibumu juga bukan seorang pelacur. Artinya mengingkari, kok kamu punya anak, mana istri suami kamu? Ya, padahal kamu, bapak ibumu bukan orang jelek, bukan anak pelacur, kok bisa punya seperti ini? Padahal Isa ibnu Maryam itu lahir dari Maryam itu adalah karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu, tapi orang Yahudi tidak percaya. Pokoknya Isa itu anaknya wanita pelacur. Ini juga hulu dalam mencela terhadap para nabi dan bagaimana para nabi itu anaknya orang yang baik, bukan pelacur. Ya, Ayuhanas itu contoh sikap hulu. Dan di tengah umat Islam, kita juga sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk bersikap hulu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la tutruni kama attaratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Ya, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, janganlah kalian melakukan itra. Itra yaitu melampaui batas dalam memuji atau mencela. Kama ataratin nasara ibna Maryam, sebagaimana telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibni Maryam. Ya, memuji orang Nasara, memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, tidak lain saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abdun. Apa itu abdun? Hamba. Hamba artinya bukan Tuhan yang disembah. Hamba artinya tidak memiliki hak mengatur alam semesta, yang mengatur Allah. Itu kepada nabi boleh kita mengangkat dia sebagai selain daripada yang diangkat oleh Allah. Wa qulu, maka ucapkanlah Abdullahi wa rasuluhu. Ucapkan oleh kalian bahwa Muhammad SAW itu hamba dan utusannya. Dia hamba dari hamba-hamba Allah. Dan Allah angkat dia jadi Rasul dengan diberikan wahyu. Diangkat oleh Allah sebagai Nabi. Sehingga diangkat oleh Allah di atas kelebihan dari hamba biasa dengan kerasulan dan kenabian. Tapi hakikatnya dia tetap hamba Allah. Ya, tak punya wewenang mengatur alam semesta. Tidak benar kalau nabi itu yang menciptakan alam semesta ini. Laula anta anta nurun faqan nur, engkau telah pencipta segala alam semesta melalui nurnya Muhammad. Allah ciptakan Adam bukan dari nurnya Muhammad. Dari turab, ya. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai seorang itu berlebih-lebihan mendudukkan orang seorang nabi atau seorang rasul sejajar dengan Allah ataupun dianggap sebagai sesembahan yang sama dengan Allah azza wa jalla. Dan ini kita dilarang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak dibolehkan, maka terhadap orang yang di bawahnya, yakni orang-orang soleh yang bukan Nabi dan Rasul, itu tentu sangat terlarang. Ya, ya. Tapi kadang ada di tengah umat Islam, ya, yang mereka menjadikan para orang soleh, para ulama, ya, disejajarkan sama dengan Allah, diyakini sebagai pengatur alam semesta. Contoh, nah, di tengah-tengah orang Syiah, ada ya orang Syiah ya? Ya banyak Ustaz. Sudah mulai aku Islam apa terdengar. Ngakunan Muslim? Ngakunya Muslim. Ngakunya Islam. Tapi sikap orang-orang Syiah Rafidhah bisa dilihat di dalam tulisan-tulisan mereka, karena tertulis. Dikatakan oleh Khomeini dalam tulisannya, ya, mereka menjadikan para imam-imam yang ada di tengah mereka, imam-imamnya orang Syiah, itu mereka mengatakan bahwa la yazaluna yuhituna a'immatuhum biqaddasati ilahiyah. Mereka para imam-imam adalah orang-orang yang diliputi dengan kesucian sebagai sesembahan, ya. Dan mereka jadikan wa yaj'aluna lahum mansila laisa yabluha ahadun. Mereka bisa mencapai sebuah derajat yang tidak pernah dipakai, dicapai oleh siapapun. Para nabi dan rasul tidak pernah mendapatkan derajat setinggi para imam. Ya, la nabiyyun mursal kama za'ama dzalik al-Khomeini, sebagaimana diyakini hal itu oleh imam atau oleh tokoh mereka yang dianggap sebagai tokoh besar, yaitu al-Imam Khomeini. Nah, untuk billah min dalik. Bahkan sebagian mereka diyakini mengetahui barang gaib. Wa annahum yahyaunal mauta, bisa menghidupkan orang mati. Kayak nabi siapa ini? Anahum qadirun al-ibra'il akma wal abras, bisa menyembuhkan penyakit kusta atau yang sejenisnya. Wa anna kullama ja'a min sifatillah, dan semua yang datang dari sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada pada sifatnya para imam. Insyaallah. Ini namanya hulu terhadap orang-orang yang soleh, sebagaimana dilakukan di tengah-tengah orang-orang Syiah Rafidhah. Dan ini menjadi keyakinan mereka. Dan ini ditulis sendiri oleh imam atau tokoh mereka, Al-Khomeini, di dalam tulisannya. Barakallahu fikum, itu Al-Kafi. Dalam kitabnya Al-Kafi juga ada tentang sikap-sikap hulu para orang-orang Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Dari sini kita sudah bisa memahami bahwa sikap hulu terhadap orang soleh itu bukan hanya menimpa orang-orang zaman kaumnya Nabi Nuh saja. Bukan hanya menimpa kaumnya Ahlul Kitab saja. Tapi ternyata sikap hulu itu juga bisa menimpa pada diri-diri kita semuanya. Bisa. Kadang kita kagum dengan seorang syekh, orang alim, sehingga diangkat setinggi-tingginya. Orang alim ini mengetahui segala ilmu yang terliputi di atas langit dan di bumi. Masya Allah, habis sudah. Luar biasa. Jadi ilmunya menghabiskan segala ilmu. Iya. Ditangkat tinggi-tinggi, barakallahu fikum, sampai pada tingkatan yang melebihi batas-batas manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mengetahui perkara yang gaib. La kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair. Kalau aku mengetahui hal-hal yang gaib, niscaya aku akan banyak mendapatkan harta. atau kebaikan. Wa mamasani amisu dan aku tidak akan ditimpa kejelekan. Bayangkan orang sehebat Rasulullah SAW saja tidak mengetahui hal-hal perkara-perkara yang gaib. Namun kadang para dukun-dukun paranormal yang mereka kadang hulu dalam berbicara. Ada apa enggak ada? Di tengah kaum muslimin ada? Bisa jadi banyak. Bisa jadi ada. Ya, maka kita harus waspada dari sikap jahiliyah. Kita khawatir akan menimpa diri-diri kita sehingga kita akan terjatuh kepada kebinasaan. Sebab umat-umat terdahulu binasa akibat sikap daripada hulu terhadap orang soleh, hulu terhadap orang-orang yang mereka dimuliakan. Sehingga halakal mutanabbi'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama, berlebih-lebihan keluar dari aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin ini di antara poin-poin yang penting yang ada di dalam poin yang ke-13, sikap hulu terhadap orang-orang yang berilmu dan orang-orang soleh. Ini merupakan sifat-sifat orang jahiliyah, dan kita mohon kepada Allah kita dijaga dari sikap hulu, karena ini akan membinasakan diri kita semuanya dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan pada penyiar. Tafadhol.